Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, saya mau pinjam. Sehari ini kita nasi kan? Masih ada? Oh, malah saya tidak bawa kitab, malah yang kedua saya ingat nasi. Atau kita mulai nasi itu insya Allah mudah nanti. Baik, saya pinjam kitabnya Tusul yang dalam. Semua buat nasi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qadata min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Insyaallah pada hari ini kita mulai nasi dari kitab Nihayatus Sul. Kita mulai dari awal pembahasan yang masuk dalam ke Muqarrar tahun 4 adalah setelah dari maudhu'i ta'rif, kemudian adillatul musbitin, adillatul munkirin. Ketika pembahasan ada lagi, kemudian setelahnya ada syurut ya. Nah, ketika pembahasan hujjiyah diambil pada apakah dia hujah atau tidak, itu diambil pada nasi dari kitab Nihayatus Sul halaman 797 kalau dia kitab Tabak Ibnu Hazam. Yang di situ jumpa yang lain. Jumpa mungkin di awal kitab Al-Babul Awal fi bayani anahu hujjah. Jumpa. Kelas sudah jumpa matannya. Al-ula wa fihi masail. Matannya langsung di situ atau setelahnya? Ah, baik. Al-babul awal wa fihi fi bayanin annahu hujjah. Ini adalah pembahasan tentang apakah qiyas itu hujjah atau tidak. Itu dia. Al-wafihi masail al-ula. Yani wafihadzal bayan masail. Yang pertama adalah al-ula wafid dalili alaihi. Apa dalil yang menunjukkan kepada qiyas ini hujjah atau tidak? Atau dia tidaklah hujjah sehingga tidak ada dalil. Itu dia. Ya. Atau dia hujjah, dalilnya apa? Dia diamalkan secara syar'an atau akhlak, itu maksudnya. Taib. Al-ula fit dalili alaihi. Di dalam pembahasan qiyas ini ada beberapa mazhab ulama. Ya. Yang pertama adalah yajibul amalu bihi syar'an. Ini mazhabul jumhur. Ini mazhab pertama. Mazhab pertama dari jumhur mengatakan bahwa qiyas itu adalah hujjah dan wajib diamalkan secara syar'i. Dalam makna qiyas itu hujjah, dalilnya dari syariat. Mana dalil syariat? Al-Qur'an wal hadis. Termasuk juga di sana ada ijma' nanti. Kemudian apa makna syar'an? Juga bermakna ta'abbudiyan. Dalam arti kalau ada permasalahan ibadah berdalil dengan qiyas itu sah, wajib diamalkan dalam mazhab jumhur. Ya. Itu makna syar'an. yajibul amalu bihi syar'an, bimakna minad dalil syar'i fit ta'abbud. Itu dia. Baik. Al-madhab tsani wa qala al-Qaffal. Qaffal ini adalah al-Imam Qaffal Asy-Syafi'i min Asy-Syafi'iyah. Beliau Syafi'iyah tapi tidak masuk dalam mazhab pertama. Beliau mengatakan bahwa al-qiyas, Qaffal Asy-Syafi'i dan Abu Hasan Al-Basri ya, mengatakan bahwa al-qiyas itu hujjah aqlan. Yang pertama, yajibul amalu bihi syar'an, mazhab pertama. Mazhab kedua, yajibul amalu bihi aqlan. Dia tidak ada dalil syar'i tapi secara akal dia ada, itu dia hujjah. Dalam makna permasalahan duniawiya, permasalahan keseharian itu kan aqlian. Itu diamalkan dengan cara hujjah, boleh. Mazhab ketiga, Al-Qashani wa Nahrawani. Al-Qashani wa Nahrawani mengatakan bahwa hujjah qiyas itu bisa menjadi hujjah kalau terpenuhi salah satu daripada dua bentuk ini. Haitsul 'illatu mansusah, kata beliau. Haitsul 'illah mansusah. Kalau illahnya mansusah, itu yang pertama. Hujjah qiyas boleh menjadi hujjah kalau yang pertama, illah daripada qiyas itu mansusah. Mana illah mansusah? Disebutkan secara nas. Illah itu ada nasnya, maka itu disebut illah mansusah. Apa maksud illah secara nas? Dalam lafaz langsung disebutkan di situ ada nas illahnya. Nah, itu maknanya illah mansusah. Kalau illah mansusah, kelas kita amalkan qiyas. Atau kalau dia tidak mansusah, ada kemungkinan kedua. Al-far'u bil hukmi aula. Atau dalam qiyas kan ada al-aslu, ada al-far'u. Kita sudah dapatkan hukum pada al-asli, dapatkan illah. Illah itu kita cari hal hiya mawjudatun fil far'i atau tidak. Oh, dapat illah pada al-far'i, dapat hukum. Ternyata hukum pada al-far'i lebih aula daripada al-asli. Itu maksudnya. Au al-far'u bil hukmi aula. Itu maksud. Al-far'u bil hukmi aula. Ka tahrimi ad-darbi ala tahrimi at-ta'fif. Mana yang aslu, mana yang far'u? Ta'fif aslu wa darbu far'un. Nah, dalam Al-Qur'an jelas dilarang ta'fif, mana ta'fif? Fala taqul lahumā uffin. Jangan mengatakan ta'fif kepada orang tua, itu hukumnya haram. Diambilkan dari sana hukum far'i adalah ad-darbu, ad-darbu juga haram. Illahnya apa? Naam, al-idza. Al-idza sama-sama menyakiti. Ayyuhuma akthar atau asyaddu idza'an? Ad-darbu. Nah, jadi al-far'u aula bil hukmi au al-far'u bil hukmi aula. Dua kemungkinan kata mazhab ketiga ini qiyas boleh menjadi hujjah. Yang pertama kalau illah mansusah. Atau kalaupun illah tidak mansusah, al-far'u bil hukmi aula. Al-madhhab ar-rabi' Dawud ankara at-ta'abbuda bihi. Abu Daud Al-Zahiri. Daud Al-Zahiri maksudnya, Daud Al-Zahiri. Daud Al-Zahiri ankara ta'abbuda bihi. Mazhab yang kelima, ahalahu syi'atu wan nadzam. Apa perbedaan yang keempat dan yang kelima? Ankara ta'abbud maknanya adalah dia tidak setuju. Kalaupun ada para ulama yang mengatakan, menemukan dalil qiyas, mendapatkan qiyas menjadi dalil untuk ta'abbud, Daud Al-Zahiri ankarahu, tidak setuju. Sedangkan mazhab kelima, ahalahu, mustahil ada. Nah, itu perbedaannya. Mazhab kelima ini mengatakan mustahil akan ada qiyas dalam dalil atau juga dalil untuk qiyas, ya. Itu dia. Tidak dalam aqlan, tidak ta'abbud. Mazhab keempat, Daud Al-Zahiri ankarau ta'abbuda bihi. Mazhab kelima, ahalahu syi'atu wa nadzam. Kelas. Lima mazhab dalam hujjatul qiyas. Istadalla ashabuna biwujuhin. Ashabuna yang mana? Al-awal. Al-mazhabul awal. Yang mengatakan bahwa al-qiyas hujjatun syar'an. Dalil yang dipakai di sini adalah Al-awal dalilul awal annahu mujawazatun 'anil asli ilal far'i. Annahu madha ma huwa annahu? Annal qiyas. Al-qiyas adalah annal qiyas mujawazatun. Ma mana mujawazah? Melampaui atau melintasi, ya. Al-qiyas mujawazatun, melintaskan hukum dari al-asli ilal far'i, itu maknanya kan? Itu makna qiyas. Al-qiyas mujawazatul hukmi minal asli ilal far'i. Kemudian wal mujawazatu, makna mujawazah melampaui atau dalam bahasa lain adalah al-ubur. Al-ubur kan a'baro ya'buru, melintasi jalan. Al-ubur. Al-ubur maknanya adalah wa huwa al wal mujawazatu i'tibarun. Maknanya adalah i'tibar. I'tibar, mana i'tibar? I'tibar diambil daripada al-qiyas mujawazah, wal mujawazah itu melintasi. Ubur. Ubur itu abara i'tibar. Wa huwa ma'murun bihi fi qawlihi ta'ala fa'tabiru. Apa yang ma'murun bihi? Apa yang ma'mur di sini, ma'mur bihi? I'tibar. Dari mana diambilkan qawluhu ta'ala fa'tabiru? Itu dia. Fa'tabiru ini ada di ketika Allah mengatakan yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Tadi ya. Taib. Al-qiyas mujawazah. Wal-mujawazah itu maknanya ubur, bimakna al-i'tibar. Al-i'tibar ma'murun bihi fi qawlihi ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Izan, kalau ini i'tibar ma'murun bihi, apakah qiyas ma'mur bihi? Al-qiyas ma'murun bihi. Taib. Itu dalilnya. Selesai. Dalilnya mudah saja. Nanti akan mungkin akan ada susahnya ketika i'tirad. Dalil awal annahu mujawazatun 'anil asli, yani annal qiyas, annahu annal qiyas mujawazatun 'anil asli ilal far'i wal mujawazatu i'tibarun wa huwa ma'murun bihi fi qawli ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Taib. Qila, ma mana qila? Hadha i'tirad. Qila adalah i'tirad yang di sini. Dalil Imam Baydawi dibantah oleh Al-Khasam, mengatakan begini. Al-murad al-itti'az. Al-murad al-itti'az. Al-murad daripada apa? Ha? Mujawaza? Fa'tabiru. Fa'tabiru ya ablil abasar. Yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa'idil mu'minin. Fa'tabiru, yakni fatta'idhu. Mana fatta'idhu? Katanya al-murad adalah al-itti'az. Itti'az. Baik, itu dia. Al-murad al-itti'az bukan i'tib, bukanlah qiyas. Fa'tabiru bimakna fatta'idhu. Apa makna itti'az? Hah? Yalah, ah. Hah? Ambillah peringatan, ambil mau'idhah, ambil pelajaran. Itu makna itti'az. Fa'tabiru maknanya ambillah pelajaran. Nah, kata Al-Khasam, al-murad al-itti'az bukanlah qiyas. Itu dia. Al-murad al-itti'az bukanlah qiyas. Kalau Imam Baydawi kan mengatakan bahwa fa'tabiru ya ulil abasar adalah dalil untuk qiyas. Kata Al-Khasam mengatakan fa'tabiru ya ulil abasar maknanya fa'ta'idhu. Ambillah pelajaran. Itu kenapa? Kan yukhribuna orang munafik ini yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa'idil mu'minin fa'tabiru ya ulil abasar. Itu dia. Ambillah pelajaran wahai orang-orang mukmin. Kemudian qila al-murad al-itti'az fa inna al-qiyas asy-syar'iyya la yunasibu sadr al-ayah. Ma makna al-qiyas asy-syar'i? Al-qiyas asy-syar'i apa? Mana qiyas, Pak? Apa yang masih ingat mana qiyas? Al-qiyas fil lughah at-taqdir ataupun musawah. ataupun isbat nanti disebutkan ta'diyatul hukmi minal asli ilal far'i. Ta'diyatul hukmi minal asli ilal far'i. Contoh apa? Al-aslu khamar atau an-nabi atau al misalkan al-bur, misalkan al-khamar. Contoh al-far'u an-nabiz. Al-qiyas syar'i adalah ta'diyatul hukmi minal khamri ila an-nabiz, misalkan. Maka perintah qiyas maksudnya adalah qiyaskanlah nabis kepada khamar. Kan itu dia. Baik. Qulna iqila al-murad al-itti'as fa innal qiyas syar'i la yunasibu sadral ayah. Kita lihat sadral ayah mengatakan apa? Yukhribuna buyutahum. Yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa'idil mu'minin. Fa'tabiru. Ma mana fa'tabiru indal Imam Bidawi? Imam Bidawi adalah qiyas. Faqisu. Lebih kurangnya begitu kan? Fa'tabiru kalau maknanya adalah faqiyas berarti faqisu. Faqisu. Faqisu. Itu dia. Ma mana faqisu? Al-qiyas syar'i apa? Ta'diyatul hukmi, ya kan? Ta'diyatul hukmi minal asli ilal far'i. Baik. Apakah sadrul ayah yunasibu al-qiyas syar'i yunasibu sadrul ayah? Ini maksudnya. Al-qiyas syar'i la yunasibu sadrul ayah. Apakah sesuai antara sadrul ayah dengan qiyas syar'i? Mana qiyas syar'i ta'diyatul hukmi minal asli ilal far'i? Mana sadrul ayah yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa'idil mu'minin? Sesuaikah dia? Sesuai. Di mana letak sesuainya? Kalau bahasa kita adalah ini kan pengganti daripada fa'tabiru. Yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa'idil mu'minin fa'tabiru. Ma mana fa'tabiru faqisu? Ma mana faqisu? Qiyaskanlah khamar nabis kepada khamar. Sesuaikah dia? Orang munafik itu menghancurkan rumah mereka dengan tangan-tangan mereka dan tangan-tangan orang mukmin. Maka kiaskanlah nabis kepada khamar. Nah, itu yang saya maksud. Selesaikah dia? Sekali lagi, al-qiyasu syar'i la yunasibu sadral ayah. Ma man al-qiyasu syar'i ta'diyatul hukmi minal fa'il minal asli lal far'i. Contoh, an-nabis kiaskan kepada khamar. Sadral ayah yukhribuna buyutahum bi aidihim aidil mu'minin. Mereka hancurkan rumah mereka dengan tangan mereka dan tangan orang-orang mukmin. Maka kiaskanlah nabis kepada khamar. Apakah dia sesuai? Izan al-qiyasu syar'i la yunasibu sadral ayah. Nah, tapi coba kalau dia katakan al-murad al-itti'az, fa'tabiru itu maksudnya adalah al-itti'az, bukan qiyas. Kalau al-itti'az, apakah dia sesuai? Yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa'idil mu'min. Maka ambillah pelajaran. Sesuai tak? Berarti kita mendukung mana? Imam Bidawi atau Al-Khasam? Hah? Al-Khasam, kelas, masih. Selesai. Hah? Yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa'idil mu'minin fa'tabiru fatta'idhu. Ambillah pelajaran. Kalau indah Imam Bidawi, fatta'idhu, faqisu. Maka kiaskanlah nabis kepada khamar. Ini yang disebut al-khasam al-qiyasu syar'i la yunasibu sadr al-ayah. Ya, tayyib. Selesai. InsyaAllah Imam Bidawi ada bantahan. Ma mana qulna? Jawaban Imam Bidawi. Qulna al-murad al-qadrul mushtarak. Kata al-khasam al-murad al-itti'az daripada fa'tabiru. Qulna al-murad al-qadrul mushtarak. Ma makna al-qadrul mushtarak? Makna. Ya. Berkongsi pada makna. Nah, kesamaan makna atau boleh kita sebutkan titik temu antara dua permasalahan itu adalah al-qadrul mushtarak. Tayyib. Al-qadrul mushtarak dari mana? Kata Imam Baidawi ma makna fa'tabiru? Fa'tabiru belum memakaikan dalil untuk qiyas faqisu. Kata al-khasam ma mana fa'tabiru al-itti'az fatta'izu. Kata Imam Baidawi al-murad al-qadrul mushtarak baina al-qiyas wal-itti'az. Apa al-qadrul mushtarak bainahuma? Mujawazah. Izan mujawazah punya makna qiyas, punya makna itti'az. Itu dia ya. Al-mujawaza, mana mujawaza? Melintasi atau melampaui, melintaskan maknanya. Coba lihat, apa makna mujawazah dalam qiyas? Coba sama-sama. Apa makna mujawazah dalam qiyas? Mujawazatul hukmi minal asli ilal fari. Taib. Mujawazah dalam makna itti'az? Itti'az sepertinya? Mau'izah. Berarti dia melintaskan mau'izah dari orang munafik kepada kita. Jangan sampai kita hidup seperti mereka. Kelas cukup mereka saja yang sampai menghancurkan rumah mereka dengan tangan-tangan mereka dan tangan orang mukmin. Kelas kita tidak. Itu makna mujawazah dalam itti'az. Taib. Al-qadrul mushtarak baina al-mujawazah baina al-qiyas wa itti'az adalah al-mujawazah. Kata Imam Baydawi, qulna al-murad al-qadrul mushtarak. Ma huwa al-qadrul mushtarak? Al-mujawazah. Taib. Qila Adal alal kulli. Mana yang adal alal kulli? Ingat, saya sudah sampaikan sebelumnya kan beberapa mustalahat dalam kitab ini. Qila adalah bantahan Imam Baydawi ataupun mazhab bantahan kepada Imam Baydawi. Qulna jawaban Imam Baydawi. Ya, sekarang kembali kepada qila. Taib. Apalagi seperti kitab yang di Toba Al-Azhar, itu dia buat semuanya sama. Dari mana kita mampu membedakan dialognya? Itu dia dari mustalahat ini. Kalau Toba Ibn Hazm, alhamdulillah dia buat rapi. Kita mampu bedakan mana qaul khasam, mana qaul Imam Baydawi. Tapi di dalam kitab Toba Al-Azhar tidak. Qila tadi fa'tabiru maknanya apa? Nah, al-murad al-qadr al-mushtarak. Jadi di akhir dikatakan Imam Baydawi bahwa fa'tabiru itu kenapa dia boleh menjadi dalil untuk qiyas? Karena yang dimaksud dengan fa'tabiru adalah al-qadr al-mushtarak. Masal? Izan, ma makna fa'tabiru fajawizu? Okay? Ma makna fa'tabiru fajawizu? Itu dia. Izan, dalil fa'tabiru yadullu ala fajawizu. Taib. Dibantah lagi oleh Al-Khasam mengatakan bahwa ad-dal 'alal kulli la yadullu 'ala al-juz'i. Mana al-kulli, mana al-juz'i? Aina al-kulli wa aina al-juz'i? Mujawazah kulli juz'i adalah qiyas dan itti'az. Baik. Kulli juz'i. Kata Al-Khasam, kalau memang fa'tabiru itu adalah yadullu alal kulli, fahuwa la yadullu alal juz'i. Mana juz'i? Ya kan? Kata Imam Baydawi, fa'tabiru dalil untuk qiyas. Al-murad al-qadrul mushtarak izan adal alal kulli la yadullu alal juz'i. Masa? Setuju atau tidak? Adal alal kulli mujawaza la yadullu alal juz'i. Betul kan? Tidak betul. Adal alal kulli la yadullu alal juz'i. Setuju? Disebutkan bahwa fa'tabiru maknanya fajawizu. Kalau dia maknanya fajawizu berarti bukanlah faqisu. Bukan juga fata'izu. Kenapa? Adal alal kulli la yadullu alal juz'i. Ini kaidah-kaidahnya semua mantik. Baik. Dijawab oleh Imam Al-Baydawi. Qulna bala. Mana bala? Bahkan tu bal. Bala? Bahkan tidak? Kalau misalkan ada alastu bi rabbikum, jawabannya? Bala itu bahkan tidak? Mana nafinya? Bala itu maknanya, tunggu, mana bala, bahkan tidak atau bahkan iya? Alaysa itu maknanya untuk menafikan. Berarti tidak. Alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhanmu? Perkataan Allah kepada al-abdu. Jawabannya bahkan tidak. Kamu bukan Tuhanku? Hah? Berarti bahkan iya. Kalau bahkan tidak, kamu bukan Tuhanku artinya. Na'udzubillah. Hah? Berarti iya jawabannya. Bahkan iya. Bala tidak ada bahkannya. Tapi iya memang saja, ya. Itu makna bala. Alastu bi rabbikum? Bala. Kalau kita sebutkan alasna fi usulil fiqh? Bala. Iya, kita sedang dalam usul fiqh. Ya kan? Kalau bala artinya tidak, berarti tidak, kita sedang dalam qodaya. Ya. Bala itu bukan boleh kalau soalan dia ada sebut. Nah. Jawaban bala adalah untuk pertanyaan alaisa. Laisa tapi dengan ada alif isthal, ada istifham sebelumnya. Kalau tidak ada alaisa, jawabannya adalah na'am aw la. Ya. Anti talibah? Na'am, ana talibah. Kalau tidak pakai laisa, tapi kalau pakai laisa, jawabannya adalah bala. Ya. Nah, itu dia. Di sini kata al-khasam, ingat kaidahnya, ad-dal 'alal kulli la yadullu 'alal juz'i. Al-khasam ingin mengatakan bahwa fa'tabiru ini kalau antum katakan alal mujawazah, okay, berarti dia bukanlah dalil untuk qiyas. Bukan juga dalil untuk i'tiyaz. Kenapa? Ad-dal 'alal kulli la yadullu 'alal juz'i. Kata Imam Baydawi, bala, saya setuju. Kalau yang Anda maksudkan bahwa fa'tabiru ya ulil absar, maknanya adalah mujawazah, maka mujawazah bukanlah dalil untuk qiyas. Kenapa qiyas ini juz'i? Bala di sini maknanya adalah memang bukan untuk juz'i. Kalau yang Anda maksudkan juz'i itu adalah yadullu 'alal kulli la yadullu 'alal juz'i. Satu saja yang lain dinafikan. Maknanya seperti ini. Fa'tabiru ya ulil absar, maknanya mujawazah, berarti dia ada dalil untuk qiyas tapi tidak untuk yang i'tiyaz. Adal alal kulli la yadullu 'alal juz'i. Nah, kalau kita tambahkan di sini la bala bi'ainihi. Nah, tambahkan lebih memudahkan antum menghafal, memahami. Mana bala bi'ainihi? Kita kan punya dua juz'i. Indana juz'iyan. Al juz'ul awal wal juz'iyyu ats-tsani. Adal alal kulli la yadullu 'alal juz'i bi'ainihi, yang lain tidak. Nah, itu baru betul. Sekali lagi, adal alal kulli la yadullu 'alal juz'i, yang sebawah ini dinafikan. Ya kan? Dia kan ingin membantah bahwa dalil ini bukan untuk qiyas. Ad-dal 'alal kulli bukan dalil untuk qiyas. Qiyas kan juz'i. Kalau kata Imam Baydawi, kalau yang disebut ad-dal 'alal kulli dalil untuk qiyas bi'ainihi, yang lain tidak. Oke, kami terima kaidah Anda bahwa ad-dal 'alal kulli la yadullu 'alal juz'i. Tapi kalau ad-dal 'alal kulli ya dulu alal juz'i semuanya, misalkan kita punya juz'i yang lain, ha, misalkan adal alal kulli ya dulu alal juz'i semuanya, itu betul bahwa adal alal kulli ya dulu alal juz'i. Tapi kalau adal alal kulli la ya dulu alal juz'i bi ainihi, juz'iyat yang lain dinafikan, atau baru salah, paham? Wala lista hairan. Hah? Kaif adal alal kulli la yadullu alal juz'i bi'ainihi, juz'i satu yang diambil, padahal mudahnya seperti ini. Disebut mujawazah itu punya makna qiyas, punya makna itti'az, mungkin punya makna yang lain. Kaif punya makna qiyas, punya makna itti'az. Sekarang kita punya dalil itlaq. Fa'tabiru, kita katakan bahwa fa'tabiru ini adalah dalil qiyas saja. Itu dia. Berarti adal alal kulli ya dulu alal juz'i, tapi satu yang itias dinafikan. Ah, ini salah. Maka kata al-Khasam, adal alal kulli la ya dulu alal juz'i. Kaidahnya diterima oleh Imam Baydawi, tapi ada tambahannya. Kalau yang dia maksud itu satu juz'i sementara yang lain dia nafikan, seolah tidak ada yang lain. Oke? Okay? Adal alal kulli la yadullu alal juz'i na'am bala, tapi bi'ainihi. Mana bi'ainihi? Menunjuk satu juz'i saja yang lain dia nafikan. Tapi sekiranya dia katakan bahwa adal alal kulli yadullu alal juz'i, semuanya, semua juz'i, berarti adalah makna, termasuk dalam makna ayat Al-Quran, itu betul. Tapi kalau bi'ainihi yang lain dia nafikan, itu salah. Wasal, saya ulang terakhir. Ketika disebut mujawazah, punya dua makna dalam juz'i. Immal qiyas wa immal itti'az. Taib. Fa'tabiru dalil untuk mujawazah. Hal hadhil ayat dalatun alal juz'i? Kita punya dua juz'i. Hal fa'tabiru dalatun alal juz'i? Qiyas wal itti'az? Dia dalil untuk qiyas, dia juga dalil untuk itti'az. Betul kan? Naam. Izan ad-dal 'alal kulli yadullu 'alal juz'i. Sementara qa'idah al-khasam mengatakan ad-dal 'alal kulli la yadullu 'alal juz'i. Seolah bertentangan dengan qa'idah Imam Baydawi. Di mana letak persamaannya? Kalau yang dimaksud oleh al-khasam ada ad-dal 'alal kulli la yadullu 'alal juz'i bi'ainihi, bala. Tapi kalau 'ala kullil juz'iyat, la. Qa'idah al-khasam salah. Ya? Kalau yang dimaksud semua juz'iyat, ad-dal 'alal kulli yadullu 'alal juz'i. Semua, bahkan kita bahasakan mungkin ad-dal 'alal kulli yadullu 'alal juz'iyat. Ya, itu dia. Baik. Qulna bala bi'ainihi. Memang iya, kalau bi'ainihi dia tidaklah dal 'alal juz'i. Walakin hahuna jawazul istisna dalilul umum. Ma mana jawazul istisna? Bolehnya membuat istisna. Paham maksudnya jawazul istisna dalilul umum? Contoh saya buatkan begini. Maknal mujawazah. Mujawazah maknanya adalah, baik, contoh nih. Kalau mujawazah itu maknanya adalah qiyas. Satu saja. Makna mujawazah apa? Al-qiyas. Datang orang mengatakan, baik, kita tidak ambilkan yang, kita ambil yang satu lagi, yang itti'az. Itti'az. Makna mujawazah adalah itti'az. Satu saja, misalkan nih, satu saja makna mujawazah. Datang orang mengatakan, saya ingin mujawazah. Kecuali itti'az. Sekali lagi, saya ingin mujawazah kecuali itti'az. Boleh kan? Paham? Saya ingin mujawazah kecuali itti'az. Boleh kan? Kenapa boleh? Lah, jangan lihat gitu. Saya belum sampai ke situ tuh. Pertanyaan saya, kalau mujawazah itu punya makna itti'az saja. Kemudian ada orang mengatakan, saya ingin mujawazah kecuali itti'az. Boleh kan? Kenapa tidak boleh? Karena mujawazah itu maknanya itti'az. Ya, baik. Berarti di sini tidak boleh istisna. Taib. Tidak boleh istisna. Sekarang kalau mujawazah itu maknanya dua, ada qiyas. Ada orang mengatakan, saya ingin mujawazah kecuali itti'az, bolehkah? Kenapa? Sebab kalau dia keluarkan itti'az masih ada makna yang lain, ya kan? Kalau dia keluarkan itti'az masih ada makna qiyas. Maknanya berarti di sini boleh istisna. Kaidahnya adalah jawazul istisna. Nih, lihat ke depan. Jawazul istisna dalilul umum. Paham? Ada yang belum paham? Ah. Jawazul istisna dalilul umum. Perlu diulang? Kalau sekali lagi saya hapus juga. Ya. Supaya tidak ada mulakbat. Ini kaidah ini penting karena muka indahnya mi'yarul dalilul istisna jawazul istisna mi'yarul umum. Itu ada yang mengatakan dalilul umum. Kalaulah mujawazah ini punya makna itti'az la ghairuh. Lalu datang orang mengatakan uridul mujawazah illal itti'az. Enggak boleh kan? Karena ketika dia mengatakan selain itti'az berarti hilang mujawazah. Kenapa? Mujawazah wal itti'az, hiyal itti'az ya. Berarti di sini tidak boleh istisna. Kalaulah mujawazah itu punya makna dua, punya makna tiga. Dia katakan uridul mujawazah illal itti'az. Uridul mujawazah illal itti'az, bolehkah? Boleh. Karena selain itti'az mesti ada qiyas. Nih, taib. Jawazul istisna dalilul umum. Apa tuh? Apa tuh? Hah? Jawazul istisna dalilul umum. Apa terjemahannya? Kalau kita keluar daripada contoh. Nah, kita sudah paham contohnya. Sekarang kita terjemahkan kaidah itu sesuai dengan pemahaman yang ada dalam contoh. Tapi terjemahannya keluar daripada contoh. Jawazul istisna dalilul umum. Apa? Belum. Tadinya dibolehkannya kita istisna atau mengecualikan beberapa juz'iyat menunjukkan bahwa lafaz itu umum, ya? Itu dia. Dibolehkan kita mengecualikan 1, 2, 3 juz'iyat itu menunjukkan bahwa lafaz yang diminta adalah lafaz umum. Kenapa lafaz umum? Berarti lafaz itu menunjukkan banyak, mempunyai banyak juz'iyat. Tuh sebagiannya dikecualikan. Baik. Nah, dalam permasalahan ini kembali kepada qiyas. Qulna bala bi'ainihi, tadi kita sebutkan. Walakin hahuna jawazul istisna dalilul umum. Apa maksudnya di sini dalam permasalahan khusus ini? Ini yang kita contohkan tadi. Kalau ada orang mengatakan uridul mujawazah illal qiyas, boleh saja. Berarti mujawazah umum. Uridul mujawazah illal itti'az, izan, berarti mujawazah itu umum. Maka kalau memang dia mujawazah itu umum, adal alal kulli alal mujawazah yadullu alal juz'iyat. Itu dia. Tapi kalau dia katakan adal alal kulli la yadullu alal juz'i bi'ainihi, sementara dia punya banyak juz'iyat yang lain, itu salah. Betul. Itu maknanya memang bukanlah dia menunjuk kepada juz'iyat bi'ainihi dunal ukhra. Ahadul juz'iyat adalah dia tunjuk, yang lain tidak. Tapi kalau yadullu alal juz'iyat semuanya, itu qa'idah al-qasam salah. Ya. Taib. Qulna bala walakinna huna jawazul istisna dalil umum. Paham kaidah ni? Nanti kalau punya adik-adik tahun 1, tahun 2, tahun 3, tolong pahamkan qa'idah jawazul istisna mi'yarul umum. Kaidah ini ada dari tahun 1. Sementara antuna tahun 4 baru paham. Nah, berarti tahun 1, 2, 3 melalui kaidah ini dengan cara masih nahfaz. Ya kan? Sampaikan kepada tahun 1, sampai kepada tahun 2 dan 3, karena kaidah ini ada dari tahun 1. Baik. Hah? Kalau selesai masalah itu, dibantah lagi oleh Al-Khasam. Qila ad-dalalatu dhanniyah. Dalalah qiyas itu dalalahnya zanniyah, betul kan? Wala khata. Salah. Berarti yang betulnya dalalah qiyas, dalalatul qiyas adalah qat'iyah. Yang qat'i adalah tahrimud darbi. Tahrimut ta'fif qat'i. Tahrimud darbi dhaif. Apa? Zanni. Kenapa zanni? Dia dapatkan dari qiyas. Ya? Dia dapat dari qiyas. Qila ad-dalalatu dhanniyah. Dalalah qiyas itu zanni. Setuju, betul memang dalalah zanniyah. Dalalah qiyas adalah zanni. Kalau menurut Al-Qasam, kalau dalalah itu zanni, fala yajuzul amalu biha. Ini dalalah qiyas adalah zanniyah. Fala yajuzul amalu biha. Tayyib. Qulna al-maqsudu al-amal fayakfi al-zannu. Dijawab oleh Al-Qasam, contoh, kita mengkiaskan najis kepada khamar. Tujuannya untuk apa? Apakah kita, oh najis itu haram, selesai. Datang najis kita minum. Atau untuk diamalkan, kalau yang haram ditinggalkan, kalau yang wajib dikerjakan. Untuk amal. Natijah kias bukan hanya untuk dilihat, dihafal, kalau selesai tidak, tapi untuk diamalkan. Nah, kalau memang dia untuk diamalkan, berarti dia minal furu'iyat al-amaliyah. Kalau furu'iyat al-amaliyah, fayakfi al-dhannu. Cukup dengan tuan, selesai. Karena banyak furu'iyat yang tidak ada dalil qat'inya, bahkan tidak ada dalilnya, sehingga mesti dilakukan dengan cara qiyas. Kelas, kalau memang dia furu'iyat, fayakfi al-dhannu. Selesai? Baik, kita baca syarahnya. Atau sudah ada yang baca sambil saya mensyarah matan tadi? Baik, mafis musyilah. Saya baca cepat saja. Aqulu ittafaqal ulama'u kama qala fil mahsul qabla hadhihi almas'ala ala anna alqiyasa hujjatun fil umuri dunyawiyah wa ikhtalafu fi syar'iyyah. Dalam umur dunyawiyah mereka dia sudah qiyas hujjah, syar'iyyah khilaf. Fa dhahaba aljumhur ila wujubil 'amali fiha bil qiyas syar'an wa tsani dhahaba alqafash qafal asy-syasi min asy-syafi'i wa abul husain al-basri min al-mu'tazila ila anna al-aqla dalla ala dhalika ya'ni ma'a sam'i aidan. As-sam'i dan menurut dia adalah dia dalilnya syar'i, dalilnya sam'iyan yakni naqli juga akli. Ma'a sam'i aidan aqliyan dan naqliyan. Asalis qala wa qala Qashani wa Nahrawani yajibu al-amalu bil qiyas fi surataini ahaduhuma an takuna illatal intak an takuna illatul asli mansusatan. Ya, masih ingat ya, kalau ada yang ragu-ragu silakan buka kembali sambil buka matan, dengarkan syarah ini sambil buka matan. An takuna illatul asli mansusatan imma bi sharihil lafzi aw bi imaihi wa thaniya an yakuna al-far'u bil hukmi awla min al-asli ka qiyasi tahrim ad-darbi ala tahrim at-ta'fif wa i'tarafa bi annahu laysa lil 'aqli huna madkhalun la fil wujub wa la fi 'adamihi kama qala fil mahsul aidan. Baik, kita lanjutkan kepada al-mazhab as-salis, al-mazhab ar-rabi'. La al-mazhab apa? Naam, az-mazhab mana salis? Taib. Ar-Rabi', sekarang kita lihat Ar-Rabi'. Dal, kita melihat Ar-Rabi'. Wa ankara Daud al-Zahiri wa atba'uhu at-ta'abbuda bihi syar'an. Qalu lam yarid fi syar'i ma yadullu 'ala al-'amali bil qiyas wa in kana ja'izan 'aqlan. Lam yarid fi syar'i ma yadullu 'ala al-'amal bil qiyas wa in kana ja'izan 'aqlan. وهذا الذي ذكره المصنف مخالف لما في المحصول والحاصل فإن المذكور فيهما داود وأصحابنا داود وأصحابه قالوا يستحيل عقلا تعبد بالقياس. Mereka mengatakan malah mustahil, bukan sekadar angkarahu. طيب المذهب الخامس ذهب جماعة إلى أنه يستحيل عقلا التعبد بالقياس ونقله المصنف عن النظام والشيعة وفيه نظر من وجوه. Ada beberapa kajian ulang dari Imam Isnawi tentang nakal yang disampaikan oleh Imam Baidawi bahwa Asy-Syiah itu yastahil al-qiyas. Al-awwal minha anna sahib al-mahsul wal-hasil wa ghayrahuma naqalu 'an an-nizam annahu yaqulu bidzalika fi syari'atina khassatan qala la mabna li anna mabnaha 'ala al-jam'i bainal mukhtalifat wat tafriq bainal mutamatsilat kama sayati. Katanya di sini bahwa nuqil yang mengatakan bahwa qiyas itu bukanlah hujjah atau mustahil itu di dalam syari'atina khassah. Adapun sebelumnya tidak. Kenapa? Dalam syariat kita ini ada yang namanya mabna syariahnya adalah atau asasnya al-jam'u bainal mukhtalifat wa tafriq bainal mutamatsilat. Apa tuh? Mengumpulkan sesuatu yang mukhtalifat. Dia mukhtalifat tapi dikumpulkan oleh Allah. Bahkan ada yang mutamatsilat tapi dipisah. Wa tafriq bainal mutamatsilat. Contoh seperti ini. Apakah tujuan kita berwudu apa? Membersihkan, ya, dengan air, membersihkan wajah, membersihkan tangan. Kalau tidak ada wudu, tidak ada air, dengan debu, tanah, ya kan? Apakah tanah sama dengan air membersihkan? Coba coba dites, apakah membersihkan wajah, debu, tidak kan? Nah, tidak kan? Tujuan kita berwujud ada berwudu dan ada untuk taharah membersihkan, tapi Allah gabungkan antara air dengan tanah padahal kedua-duanya berbeda. Nah, ini yang disebut dengan al-jam'u bainal mutafarriqat. Contoh lain misalkan yang kedua, apakah salat di Masjid Al-Haram sama nilainya dengan salat di Masjid An-Nabawi? Masjid Al-Azhar? Padahal semuanya sama-sama masjid. Kenapa Allah pisah-pisahkan? Hah? Semuanya sama-sama masjid, mutamatsilat. Tapi Allah tafriq. Yang tadi air dan tanah berbeda, Allah gabungkan. Ini yang disebut dengan al-jam'u bainal mutafarriqat wa tafriq bainal mutamatsilat. Nah, ini asas dalam syariat kita dalam pandangan nazam Syiah, ya. Sebab itulah tidak berlaku kias. Kenapa tidak berlaku kias? Kalaulah berlaku kias, makna kias kan memasukkan hukum satu permasalahan kepada permasalahan baru yang belum ada hukumnya. Permasalahan itu kenapa dia boleh masuk? Karena serupa, ya kan? Nah, masjid dengan masjid serupa Allah pisahkan. Tanah dengan air berbeda Allah gabungkan, berarti tidak ada asas kias, ya. Baik, nanti akan ada yang lebih jelas. Yang kedua, wa minha annal musannifa qad zakara ba'da hadza annal qiyas al-jali. Ma makna al-qiyas al-jali? Qiyasul jali adalah illahnya yang wadihah jaliyah, mansusah. Annal qiyasul jaliyah lam yunkirhu ahadun. Wa anna an-nazzama yaqulu inna at-tansisa 'ala al-'illati amrun bil qiyas. Ma tansis 'ala al-'illah? Illah itu mansusah dalam nas. Taib. Anna at-tansisa 'ala al-'illah amrun bil qiyas. Falazima min dhalika an yakuna madhhabun nadzam ka madhhabi al-Qashani. Sama. Kelas ini maknanya tadi kan ahalahun nadzam wa syi'ah. Sementara syi'an nadzam mengatakan kalau tansis ala ilah dia wajib diamalkan. Berarti dia amrun bil qiyas. Asalis minha anna syi'ata munqasimatun. Tadi syi'ah hukum mazhabnya dalam qiyas apa? Mustahil. Syi'ah itu terbagi banyak. Ada Imamiyah, ada Zaidiyah. Zaidiyah mengatakan apa? Qailu nabi annahu hujjatun. Kenapa diumumkan dengan bahasa Syiah? Sementara Imam Zaidiyah itu mengakui hujahnya qiyas. Taib. Adilatul jumhur ala hujjatil qiyas. Qauluhu istadalla. Ay istadalla ashabuna ala kaunihi hujjatan al-kitab bil kitabi was-sunnati wal ijma' wad dalil al-aqli al-awwal al-kitab wa huwa qawlu ta'ala fa'tabiru ya ulil absar wajhud dalalata. Ikuti sampai yang seperti yang tadi saya syarah, ya. Wajhud dalalahnya ada annal qiyasa mujawazatun bihubbil hukmi 'anil asli ila al-far'i wal mujawazatu al-i'tibar li annal i'tibara ma'nahu al-'ubur wa huwa mujawazatun wa huwa al-mujawaza. Taqulu juztu ala fulanin ay a'bartu wal i'tibaru ma'murun bihi liqoulihi ta'ala fa'tabiru ya ulil absar wa ila al i'tibar asyara al musannifu biqoulihi wa huwa ma'murun bihi fayuntaju anna al qiyasa ma'murun bihi. Tayyib. Qila al khasam al murad ay i'tarada al khasamu bi thalathati awjuh ahaduha la nusallimu anna al-murada bil-i'tibar huna huwa al-qiyasu bal al-itti'az. Fa innal qiyas asy-syar'iyya la yunasibu sadra al-aya li'annahu hina idzin yakunu ma'na al-aya yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa qisu adh-dhurra 'ala al-bur. Wa huwa fi ghayatir rikaka. Mana rikaka? Da'ifa. Da'af. Kalau memang adalah ada lafaz Al-Qur'an seperti ini yang tidak sesuai antara sadrul ayah dengan ujungnya, itu fi dha'fir rikaka, sangat lemah sekali. Wa nastaghfirullah wa yusanu kalamul bari ta'ala anhu. Kalam Allah terjaga dari rikaka ini. Wa ajaba al-musannifu anna al-murada bil i'tibari huwa al-qadr al-mushtarak bainal qiyas wal itti'az wal mushtarak bainahuma huwa al-mujawazatu fa innal qiyasa mujawazatun 'anil asli ila al-far'i kama taqaddama wal itti'azu mujawazatun min halil ghairi ila hali nafsihi. Masih paham ya? Kalau ada yang tidak paham nanti tanya ya. Wa kaunu sadril ayati ghaira munasibin lil qiyas bi khususihi la yastalzimu munasabatahu lil qadril mushtarak bainahu wa bainal itti'az. Paham yang ini? Kalaupun sadrul ayah tidak sesuai dengan al-qiyas syar'i, la yastalzimu, yani tidak maknanya tidak ada tidak lazim dari situ bahwa dia tidak munasib juga dengan al-qadrul mushtarak. Dia mungkin tidak sesuai dengan qiyas secara langsung, tapi apakah dia sesuai dengan mujawaza? Nah, itu dia. Tidak sesuainya dengan qiyas, la yastalzimu minhu adamu munasabatihi lil qadril mushtarak wa huwa al-mujawazah tadi. Bainahu bainal qiyas wa al-itti'az. Fa inna, lihat kaidahnya di sini mengatakan man su'ila an mas'alatin fa ajabat bima la yatanawaluha fa innahu yakunu batilan. Paham? Man su'ila an mas'alatin fa ajaba bima la yatanawaluha fa innahu yakunu batilan. Betul? Betul atau batil? Setuju? Paham yang ini? Wala mushfahim, mushfahimin? Coba apa maknanya ustazah? Batil. Tapi walau ajaba bima yatanawaluha wa yatanawalu ghairaha fa innahu yakunu hasanan. Baik. Al-i'tirad tsani, selesai al-i'tirad tsani. Innahu la yalzimu min al-amri bil i'tibar alladhi huwa al-qadr al-mushtarak al-amru bil qiyas. Apa tadi matannya? Adal ala kulli la yadul ala juz'i. Tayyib. La yalzimu min al-amri bil i'tibar, yani al-kulli al-juz'i ni bil i'tibar al-kulli alladhi huwa al-qadr al-mushtarak al-amru bil qiyas fa innahu al-qadr al-mushtarak ma'na fa innal qadra fa innal qadra al-mushtaraka ma'nan kulli wal qiyas al-juz wal qiyas juz'i min juz'iyatihi wadal ala al-kulli la yadullu ala al-juz'i. Itu dia. Wa ajaba al-musannifu coba lihat jawaban paling akhir yang waqad yujabu di bawah sekali. Beliau punya banyak jawaban. Nanti kembali ke atas. Jawaban Imam Isnawi. Waqad yujabu bi jawabin akhar. Yang pas semuanya, waqad yujabu bi jawabin akhar di bawah. Wa huwa annal amra bil mahiyya al mutlaqa wa in lam yadulla ala wujubi al-juz'iyat lakinnahu yaqtadi at-takhyir bainaha annal amra bil mahiyah al-mutlaqah. Apa dia mahiyah mutlaqah di sini? Al-mujawazah. Al-amru bil mujawazah, memang perintahnya bil mujawazah saja. Walaupun dia wa in lam yadul ala wujubil juz'iyat, apakah dia perintah atau qiyas dan i'tiaz secara saraha? Tidak. Tapi lakinnahu yaqtadi takhyir bainaha, tapi mesti milih salah satunya. Kenapa? Kenapa mesti milih dari qiyas atau i'tiaz? Hah? Memang perintah untuk mujawazah mutlaqah, dan dia memang secara saraha tidak menunjukkan kepada qiyas, tidak juga kepada i'tiaz. Tapi lakinnahu yaqtadi takhyir bainaha. Kenapa? Jawazu lisa. Si fulan diperintahkan untuk mujawazah, untuk mewujudkan mujawazah itu dia harus, dia mesti lakukan apa? Hah? Dia diperintahkan untuk mujawazah. Untuk bisa dia dianggap melaksanakan perintah, dia mesti lakukan apa? Pilih salah satu ini. Walaupun dia kata secara lafaz tidak menyuruh qiyas, tidak menyuruh i'tiaz, dia disuruh hanya mujawazah. Tapi perintah untuk melakukan mujawazah ini yaqtadi at-takhyir bainaha. Ya. Lakinnahu yaqtadi at-takhyir bainaha inda adamil qarinah. Kecuali kalau dalam lafaz tadi ada qarinah, fajawizu bimana al-qiyas, berarti ada qarinah. Khalas, dia tidak boleh pilih i'tiaz. Kenapa? Ada qarinah dalam lafaz, ya ini milih qiyas. Baik. Tanpa ada qarinah, dia boleh pilih salah satunya. Wa takhyir yaqtadi jawazal amal bil qiyas. Baik, sekarang ketika sudah dia pilih, saya pilih qiyas. Apakah dia boleh mengamalkan qiyas tersebut? Dia diperintahkan untuk mujawazah. Untuk mujawazah dia ada punya dua pilihan dalam juz'iyat. Maka ketika bolehkah dia milih qiyas? Pilih qiyas. Bolehkah dia amalkan qiyas? Boleh amalkan qiyas. Apakah wajib dia amalkan qiyas tersebut? Wajib. Kalau dia pilih qiyas berarti wajib pilih lakukan qiyas. Kenapa? Dia kan wajib memilih itu juz'iyat. Kenapa? Untuk mewujudkan kulli dia mesti pilih juz'iyat. Kenapa? Karena wujud kulli itu adanya dengan wujudil juz'iyat, ya kan? Ketika dia sudah pilih qiyas, maka wajib amalkan qiyas. Wa takhyir yaqtadi jawazal amal bil qiyas wa jawazul amali bihi yastalzimu wujubal amal bihi. Dikatakan boleh memilih qiyas, maknanya setelah saya pilih wajib diamalkan. Jawazul amal bihi yastalzimu wujubal amal bihi li'anna kullaman qala bil jawaz qala bil wujub. Makna qala bil jawaz qala bil wujub adalah ini dia. Boleh memilih qiyas, selesai memilih qiyas ya wajib amalkan qiyas supaya perintah mujawazah terlaksanakan. Baik, kita kembali kepada jawaban yang atas. Ini jawaban terakhir, inilah yang tadi saya sebutkan. Memang dia tidak yadullu alal kullal juz'i bi'ainihi, tapi ketika dia yadullu alal mujawazah, yadullu alal juz'i qiyas, yadullu alal i'tiaz. Itu dia, ya. Maka manapun yang dia pilih wajib diamalkan supaya mujawazahnya terwujudkan. Baik. Wa ajaba fil mahsul bi wajhain, ini di atas tadi. Ahaduhuma wa alaihi iktasara al-musannif anna ma qalahu al-khasam fi kawni al-amri bil-mahiyya al-kulliyah la yakunu amran bisya'in min juz'iyatiyya ala ta'yin musallam. Ala ta'yin itu yang tadi saya bahasakan bi'ainihi, itu yang saya bahasakan tadi dengan bi'ainihi. Kalau ala ta'yin musallam, kaidah punya al-khasam kami terima. Kalau itu ala ta'yin. Tapi kalau tidak ala ta'yin, kaidah khasam salah. Ya. Lakin hahuna qarinatun dalla 'alal 'umum. Dallatun 'alal 'umum. Wa hiya jawazul istisna. Fa innahu yasihhu an yuqal i'tabiru illa fi syai'il fulani. Fi syai'il fulani kita pisahkanlah ini misalkan. Ya. Maknanya wa qad taqaddama ghairu marra anna al-istisna'a mi'yarul 'umum. Wa hadzal jawabu, kata Imam Isnawi, dha'ifun. Dha'if. Li'anna al-istisna'a innama yakunu mi'yaran lil'umumi idza kana ibaratan 'an ikhraji ma laulahu lawajaba dukhulu. Itu mana istisna kan? Ma huwa al-istisna ma laulahu lawajaba khurujuhu lawajaba dukhuluhu. Itu mana istisna? Kalaulah bukan adanya illa, maka mustasnayat tadi akan masuk kepada lafaz. Tapi karena ada adanya illa, akhirnya dia keluar. Ma laulahu lawajaba dukhuluhu. Imma qat'an wa imma dhannan wa nahnu la nusallimu anna al-istisna bi hadza tafsir yasihhu. Tayib, khalas. Antunat, jawaban di atas sudah cukup insyaallah, tambah jawaban yang di bawah tadi. Tapi kita baca sampai wa jawabun akhar wa wal jawabus tsani. Lihat wal jawabus tsani. Anna tartibal hukmi 'ala syai'i yaqtadhi al-'aliyah. وذلك يقتضي أن علة الأمر بالاعتبار هو كونه اعتبارا وذلك يقتضي أن علة الأمر بالاعتبار هو كونه اعتبارا فلازم أن يكون كل اعتبار مأمورا به. وصل؟ Sekali lagi, أن ترتيب الحكم على الشيء يقتضي العلية. Ada wasfun, ada hukum, berarti ada iliyah. Iliyah maknanya wasfun, ada ilah untuk hukum. وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ عِلَّةَ الْأَمْرِ بِالْإِعْتِبَارِ هُوَ كَوْنُهُ اِعْتِبَارًا. Perintah untuk mengambil i'tibar, karena di dalamnya ada pelajaran. Karena peristiwa tadi adalah pelajaran, maka kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran itu. Itu dia. فَلَزِمَ أَنْ يَكُنَ كُلُّ اِعْتِبَارٍ مَأْمُورًا بِهِ. Kelas, semua yang i'tibar, i'tibar, i'tibar, ma'mur bihi. Dan qiyas masuk dalam makna i'tibar. Ya. Qiyas masuk dalam makna i'tibar fa'tabiru. Baik, itu dia. Jawaban yang panjang seperti ini, Antuna coba nanti ringkaskan dengan apa yang Antuna sudah pahami dari apa yang saya jelaskan. Ini kan panjang nih. Jawaban panjang ini Antuna coba ringkas nanti menjadi jawaban singkat seperti apa yang sudah saya jelaskan. Ya. Saya jelaskan insyaallah tidak tadi tidak sepanjang ini. Ya. Nah, tapi apa yang saya jelaskan tadi sudah mencakup jawaban-jawaban yang ada di sini. Bala bi'ainihi itu adalah potongan pertama. Walakin hauna jawazul istisna dalilul umum, itu adalah sambungan daripada Imam Baidawi. Nah, jawaban itu saya gabungkan. Bala bi'ainihi masuk dalam jawaban pertama. Masuk dalam jawaban terakhir. Pertama juga ada. Tapi yang saya gabungkan adalah jawaban pertama dan jawaban wa yujabu bijawabin akhir, yang paling akhir sekali. Coba nanti disimpulkan ya. I'tiradu thalis. Salamna annal ayata. Apa i'tirad kesalisnya apa? Dala zanniya. Salamna annal ayata tadullu alal amri bil qiyas, lakin la yajuzu tamassuku biha, lianna tamassuka bil umumi wa ishtiqaqul kalima kama taqadama innama yufidu al-dhanna, wa syari' innama ajaza al-dhanna fil masail amaliyya wa hiya al-furu'iyya bi khilafil usul. Lawan furu'iyah adalah usuliyah ya. Bi khilafil usul li fartil ihtimami biha. Bi khilafil usul li fartil ihtimam biha, maksudnya adalah yang usul itu sudah ada ihtimam penuh dari Rasulullah, dari Allah Rasulullah, tidak boleh dipakai amal, boleh diamalkan dengan sunnah ya. Bukan sunnah, zanniyah maksudnya. Tidak boleh diamalkan dengan sesuatu yang zanniyah. Wa ajaba al-musannifu annana la nusallimu annaha ilmiyyah li'anna al-maqsuda min kaunil qiyasi hujjatan innama huwa al-amalu bihi la mujarrada i'tiqadihi. Bukan sekedar untuk saya yakini, tapi untuk diamalkan. Ka usuluddin, kalau usuluddin itu bil i'tiqad wal amaliyat yaktafi fiha bidh-dhanni fakadzalika ma kana wasilatan ilaiha. Kalau amaliyat dia cukup dengan zan, maka wasilah kepada amaliyah juga cukup dengan zan. Mana yang wasilah kepada amaliyah? Qiyas. Qiyas adalah wasilah untuk mencapai furu'iyat amaliyat. Itu dia. Baik, ini yang disampaikan oleh Imam Al-Baidawi. Cukup insyaallah untuk yang pertama, hujjiyah al-qiyas dan dalil pertama dari Imam Al-Baidawi. Silakan dilihat dulu kalau ada yang sebelum kita masuk ke permatan kedua. Ajaban musan itu di ana nan salim Naam. Kenapa tadi dia katakan adalalah dhanniyah? Maksudnya apa? Qiyas itu dalalah dhanniyah. Sementara dalam amalan kita itu tidaklah dhanni. Sehingga itu adalah i'tiqad, usul, misalkan itu usuluddin. Kalau usuluddin tidak boleh dipakai dalil yang dhanni. Kenapa? Usuluddin dan dalil-dalil amal ibadah itu adalah sesuatu yang wajib ilmiah. Mana ilmiah? Qat'iyah. Nah, kalau memang dia ilmiah qat'iyah, tidak boleh dipakaikan qiyas. Kenapa? Qiyas itu dhanni. Makanya kata Imam Baidawi di sini, wa ajabal musannifu la nusallimu annaha ilmiah. Kami tidak terima hasil qiyas itu adalah ilmiah qat'iyah. Kenapa? Itu maksud daripada qiyas adalah amal, bukan ilmi, ya, tadi ya. Itu sudah betul ilmiah. Silakan.